Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fitnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan daripada kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Qala al-Ustadz al-Imam rahimahullah. Wa Nabi Fadlillah Azza wa Jal wa mannihi muttabi'un li'atharihim mustadhi'un bi'anwarihim nasihun li'ikhwani wa ashabi alla yazlaqu an manarihim. Berkata Ustaz al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, dan diriku bifadlillah, segala puji hanya milik Allah dengan keutamaannya, dengan karunianya, diriku mustabi'un li'atharihim ittiba' terhadap akar-akar mereka. Ashabul hadis maksudnya. Mustadhi'un bi anwarihim, mengambil cahaya dari cahaya-cahaya mereka. Mustadhi', mengambil sorotan, sinar. Di saat seseorang berjalan di tempat yang gelap, maka dia butuh pelita atau butuh sinar yang menerangi daripada jalan yang dia tempuh. Mustadhi'un artinya mengambil penerangan. Bi anwarihim, dari cahaya-cahaya mereka. Nasihun li ikhwani wa ashabi, dalam rangka memberikan nasihat kepada saudara-saudaraku. Nasihun. Ini wa ana nasihun, begitu. Dan aku juga memberikan nasihat kepada saudara-saudaraku, wa ashabi, dan rekan-rekanku. Alla yazlaku an manarihim, jangan sampai kemudian tergelincir, yakni bergeser dari sinar cahaya mereka. Wala yattabi'u ghaira aqwalihim, atau jangan pula mengikuti selain ucapan-ucapan mereka, ashabul hadis. Ini menunjukkan bahwa kalimat ini sudah mendekati akhir daripada kitab. Beliau memberikan wasiat perpisahan kepada siapa saja yang membaca kitab beliau ini, agar jangan sampai kemudian tergelincir atau meninggalkan daripada jalan mereka, ashabul hadith. Tergelincir dari jalan mereka. Jangan sampai. Mengambil pendapat selain pendapat mereka. Wala yastagilu bihadihil muhdatsat minal bidah. Dan jangan pula mereka mensibukkan diri dengan berbagai macam perkara-perkara baru dari bid'ah-bid'ah ini. Ini salah seorang imam besar madhab Syafi'iyah berbicara tentang masalah bid'ah. Karena memang begitu sangat bahaya perkara tersebut. Kalimat yang sekarang seolah-olah menjadi momo untuk disebutkan. Kalimat bid'ah. Padahal kitab-kitab ulama terdahulu dari seluruh madhab al-arba'ah semua memperingatkan daripada bahaya ini. Jangan menyibukkan diri, kata beliau, la yastaghilu bihadhil muhdatsat, dengan perkara-perkara baru minal bidah, dari bidah-bidah ini. Allati istaharat fima bainal muslimin, yang tersebar. Istaharat ini tidak hanya sekedar tersebar, yang populer. Ya. Jadi ternyata di masa beliau, masa hidupnya beliau itu sekitar 500 Hijriah atau 600-an Hijriah ya, sudah tersebar dan tersiar dan populer berbagai macam bid'ah-bid'ah. Dan itu dinasihatkan, diperingatkan oleh para ulama di masa beliau. Bisa dibayangkan di masa kita sekarang ini seperti apa. Yang kita berada di 1400 Hijriah. Wal manakir minal masail, dan perkara-perkara yang diingkari dari masail-masail, jadi masail di dalam agama. Allati dhaharat wa intasharat, yang muncul dan tersiar, tersebar. Kemudian beliau mengatakan, walau jarat wahidatun minha ala lisani wahidin fi asri ulaikal a'immah, seandainya saja bid'ah-bid'ah yang banyak tadi ya, seandainya saja satu saja dari bid'ah-bid'ah yang banyak di masa siapa? Di masa Abu Utsman As-Sabuni. Itu terjadi pada masa ulaika al-immah, pada masa para imam-imam, para ulama-ulama Ahlussunnah salaf, generasi pendahulu beliau. Diucapkan oleh salah satu lisan orang yang hidup di masa mereka. Bid'ah-bid'ah yang begitu sangat banyaknya tadi, seandainya salah satunya kemudian diucapkan oleh salah seorang yang hidup di masa mereka, para imam salaf, lahajaruhu wa badda'uhu, niscaya mereka akan menghajarnya dan membid'ahkannya. Wa asabuhu bikulli su'in wa makruh, dan akan menimpakannya dengan berbagai macam kejelekan dan perkara yang dibenci. Ini akan mengatakan dirinya sebagai seorang ini dan itu, pelaku bid'ah, ashabul hawa dan seterusnya. Ini kata beliau, seandainya satu saja. Ini menunjukkan apa? Bahwa pada masa beliau sudah banyak sekali tersiar bid'ah-bid'ah. Seandainya satu saja dari bid'ah-bid'ah tersebut diucapkan oleh, ya, diucapkan di masa para imam pendahulu beliau, di masa Imam Syafi'i, atau di masa Imam Ahmad, atau di masa Imam Malik, atau di masa sebelum itu bahkan misalnya Imam Abu Hanifah, di masa Imam Sufyan Ats-Tsauri, niscaya akan dihajar dan akan dibid'ahkan. Maka kalimat seperti ini sepantasnya untuk kemudian dimengerti, sepantasnya untuk kemudian didengarkan oleh orang-orang yang alergi terhadap tahzir. Ya, alergi terhadap tahzir bahwa perkara tersebut adalah perkara yang dikenal semenjak dahulu kala. Dan eksisnya agama ini dalam artian sunnah Rasulullah SAW ini disebabkan karena jasa dari para ulama jarh wa ta'dil. Wa badda'uhu wa la kadzabuhu wa asabuhu bi kulli su'in wa makruh. Tadi telah diterjemahkan ini. Ya. Akan dibid'ahkan, akan didustakan, dan akan ditimpakan kepadanya dengan berbagai macam perkara-perkara yang dibenci. Tetapi di masa tersebut, Islam sudah mulai melemah dibanding masa sebelumnya. Di masa kita, berlipat kali kelemahan daripada Islam tersebut. Berlipat-lipat kali. Sehingga lebih banyak ashabul ahwa lebih banyak para pengusung bid'ah, lebih banyak orang-orang yang mengajak kepada berbagai macam muhdatsat. Dalam kondisi mereka dijauhkan dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Digambarkan bahwasanya seolah-olah sunnah Rasulullah SAW adalah sesuatu yang tidak bisa untuk dipraktekkan pada masa kita ini. Atau sunnah Rasulullah SAW ini tidak bisa difahami kecuali oleh orang-orang yang mujtahidun, ahlul istihad al-mutlaq. Di mana al-mustahidun itu orang-orang yang memiliki kriteria demikian, demikian, demikian. Harus hafal sekian ribu hadis. Kalau belum sampai demikian, maka tidak boleh berbicara tentang hadis. Satu subhat yang luar biasa yang dengan itu pupus sunnah Rasulullah SAW. Mati sunnah Rasulullah SAW dan ditinggalkan oleh manusia. Sampai pun kaum muslimin. Kenapa tidak boleh berbicara hadis kecuali ahlul ijtihad? Wallahul musta'an. Sedangkan Rasulullah SAW menyatakan, balighu anni walau ayah. Sampaikan dari walaupun satu ayat. Ya memang kita dengarnya atau sampai kepada kita ilmu baru satu ayat. Sampaikan. Satu hadis, sampaikan. Itu adalah ilmu. Dan tidak boleh kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Terlebih pada saat ini, kita diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahami daripada agama. Walhamdulillah, kitab-kitab para ulama mujtahidun telah dicetak. Kita bisa membacanya seperti kitab Abu Utsman Ash-Shaibani rahimahullah. Misalnya, kita bisa pelajari, kita bisa baca. Kita bisa ajak kaum muslimin untuk bersama-sama kita mempelajarinya. Dan ternyata mereka semua sepakat. Sebagaimana kemarin telah disebutkan kesepakatan para ulama alal hajar, tahdzir wal hajar ala ashabil ahwa'i wal bidah. Menghajar, mentahdzir, memperingatkan bahaya daripada pelaku bid'ah. Wala yaghurranna ikhwani, hafizahumullah. Kathratu ahlil bidah wa wufur adadihim. Dan jangan sekali-kali sampai terpedaya, wahai saudara-saudaraku. Ikhwani, saudara-saudaraku, jangan sampai terpedaya. Hafizahumullah, semoga Allah menjaga mereka. Kathratu ahlil bidah wa fukur adadihim, banyaknya ahlul bid'ah dan begitu sangat kufur, ini melimpah jumlah mereka. Fa inna wufur ahlil batil wa qillata adadi ahlil haq min alamati iqtirabil yaumil haq. Karena melimpahnya ahlul batil, banyaknya mereka, dan sedikitnya hitungan ahlul haq, orang yang berada di atas kebenaran, ini min alamati iqtirabil yaumil haq. Merupakan tanda semakin dekatnya hari kebenaran. Yaumul haq maksudnya adalah yaumul kiamat. Itu merupakan tanda sudah sangat dekatnya dengan yaumul haq. Yaumul kiamat. Sedangkan Rasulullah SAW menyatakan, bu'ithu ana wasa'ah kahatain. Aku itu diutus oleh Allah diriku dengan sa'ah, dengan hari kiamat. Jaraknya seperti ini. Jaraknya antara Sababah dan Wusto. Kehatain. Seperti ini. Sudah sangat dekat sekali. Kalau diukur ya tentunya paling hanya satu inci. Satu inci. Dua mili. Atau dua senti. Iya, bonggol. Yang biasa ngukur-ngukur. 2 senti. Sekitar 2 senti. Amat sangat dekat. Sedangkan Rasulullah SAW dengan kita jaraknya saat ini sudah ada 1500 tahun. Juga belum kunjung kiamat. Kenapa? Karena satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hitungannya 50 ribu tahun. Satu harinya itu, ya. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Pada hari yang hitungannya adalah 50 ribu tahun. Sehingga kalau hanya 1000 tahun itu sangat sedikit sekali, belum ada seberapanya itu. Hitungan 50 ribu tahun baru, ya. Sangat sangat pendek sekali masanya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan dengan ibarat tersebut. Idh Rasul al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam qaal inna min alamati as-sa'ah wa iqtirabiha an yaqilla al-'ilmu wa yakthura al-jahl. Di mana Rasul al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda-tanda kiamat dan dekatnya kiamat, an yaqillal ilm, yakni sedikitnya ilmu, wa yakthura al-jahl, dan akan melimpah banyaknya kejahilan, kebodohan. Padahal kemajuan zaman luar biasa sekarang ini, ya. Berbagai macam penemuan-penemuan, berbagai macam inovasi-inovasi yang luar biasa. Itu tentunya sesuatu yang tidak bisa dipungkiri bahwa itu adalah ilmu. Berbagai macam penemuan-penemuan inovasi, ya. Berbagai macam perkembangan-perkembangan yang begitu sangat-sangat signifikan. Apa signifikan? Sangat signifikan. Lonjakan-lonjakan teknologi yang begitu sangat cepatnya, luar biasa. Pada masa kita dahulu, kita masih kecil gitu, ya, yang punya televisi itu bisa dihitung jari. Orang, ya, satu kampung yang punya televisi bisa dihitung jari. Ya. Kemudian setelah itu meningkat televisi. Dulu hanya hitam putih saja televisi. Tidak ada yang berwarna, meningkat menjadi berwarna. Kan begitu. Bisa warna-warni. Ya. Kemudian setelah itu meningkat lagi. Dahulu yang channelnya banyak ya hanya radio saja. Kalau radio bisa channelnya ini. Gelombang ini, gelombang ini. Berikutnya televisi bisa gelombang ini, gelombang ini, gelombang ini. Channel ini, channel ini, channel ini. Berbagai macam channel-channel. Ya kan? Dahulu untuk komunikasi jarak jauh lewat surat. Lewat surat. Kemudian tidak begitu lama lewat ada telegram. Komunikasi langsung bicara pakai HT atau yang blub-blub-blub di sini apa itu namanya. Kemudian setelah itu berkembang ponsel, ya kan? Oh, telepon genggam dulu, kemudian setelah itu ponsel, kemudian smartphone, dan seterusnya. Perkembangan yang begitu sangat cepatnya, luar biasa. Ini semua tidak dianggap sebagai ilmu dalam pandangan syariat. Karena ilmu yang dimaukan di dalam kalimat-kalimat, dalam bahasa syariat, di dalam Al-Quran atau hadis Rasul, maksudnya adalah ilmu tentang kitabullah dan ilmu tentang sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tanda-tanda kiamat, dan di antara dekatnya kiamat, tandanya adalah yakil al-ilm. Ilmu itu semakin sedikit. Kalau seandainya ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu tentang keduniawian, ya, tentunya kita masih berleha-leha dan bersantai, ya, ini semakin jauh nih, semakin jauh kiamat. Kenapa? Ilmu semakin berkembang. Kan begitu. Teknologi semakin berkembang. Ilmu-ilmu manusia luar biasa perkembangannya. Dalam segala sisi, dalam segala bidang, dalam segala aspek. Mengalami lonjakan-lonjakan yang begitu sangat cepat. Wa yakthur al-jahl, dan banyak kebodohan. Ternyata hal-hal itu semua di pandangan syariat adalah kebodohan. Kalau tidak ditopang dengan apa? Tidak ditopang dengan syariat. Seseorang dianggap alim oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia berkedudukan mulia di sini adalah di saat memahami tentang agama ini. Seseorang tidak paham sama sekali tentang berbagai macam teknologi menjadi orang yang paling bodoh, nul putul terkait dengan ilmu-ilmu dunia, tapi dia paham terhadap masalah agama, walaupun hanya secuil, itu jauh lebih mulia di Allah Subhanahu wa taala daripada profesor doktor yang tidak paham terhadap agama. Percaya enggak? Orang yang sekedar, mungkin dia hanya enggak bisa lebih, kecuali hanya sekedar bisa membaca Al-Quran dengan benar, sesuai dengan makharijul hurufnya, dengan hukum-hukum tajwidnya. Tidak lebih daripada itu. Tapi itu adalah ilmu di Allah Subhanahu wa taala. Ilmu. Dengan orang yang dia menguasai 5 bahasa. Mana yang lebih mulia? 5 bahasa. Ya. Bukan 5 bahasa itu bahasa Jawa, bahasa Kromo, bahasa Inggris, bahasa Ngoko. Bukan itu maksudnya. 5 bahasa, bahasa-bahasa dunia. Bayangkan. Bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, bahasa Indonesia. 5. Menguasai dia. Bahasa Arab enggak. Coba bandingkan dengan orang yang tadi, ya, dia hanya bisanya baca Al-Qur'an saja. Mana yang dimulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dari sisi ilmu, ya. Mana yang lebih mulia? Dari sisi ilmu, dalam pandangan syariat, maka orang yang bisa membaca Al-Quran dengan tepat dan benar tadi, jauh dan jauh lebih mulia. Jauh dan jauh, jauh, jauh lebih mulia. Berlipat-lipat kemuliaan. Sedangkan pandangan manusia, orang akan teranggap, wah, di saat dia bergelar ini dan itu. Gelar-gelar yang mentereng, di depan dan di belakang namanya. Terlebih jebolan dari universitas-universitas yang diunggulkan. Luar biasa. Maka antum jangan bersedih hati. Jangan merasa minder. Antum ula'alaun ingkuntum mu'minin. Kalian jauh lebih tinggi. Alladhi yaqra'ul Qur'an. Bagaimana hadisnya? Sudah hafalin antum sini. Wa huwa mahirun alai ma'a safaratil kiram safaratil kiramil barar. Kalau ana salah dibetulkan, ya. Ya, ini orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan dia mahir. Mahir dalam membacanya. Maka dia akan bersama dengan as-safarah al-kiramil barar, bersama dengan malaikat-malaikat. Terbang ke sana kemari bersama dengan malaikat. Nah, safarah itu artinya yang berkeliling. Al-kiramil bararah yang mulia lagi berbakti, yakni yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, akan bersama dengan mereka para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang baru belajar membaca Al-Qur'an, tapi dia belajar dan terasa berat bacaannya, maka baginya 2 pahala. Sehingga betapa sangat banyak orang-orang yang kemudian mereka menyesal di hari tuanya. Di saat Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya. Padahal dunia di genggamannya. Dalam artian masalah dunia tidak ada, ini tidak perlu dirisaukan olehnya. Harta melimpah di sisinya, tapi dia sadar bahwa dia kehilangan satu modal, yakni usia, yang dia habiskan untuk sesuatu yang itu hanyalah semacam kenikmatan dunia semata. Menyesal, ya kan? Tetapi alhamdulillah di akhir usianya diberi hidayah. Mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun walaupun sudah tua belajar agama, ya, datang ke majelis ilmu walaupun tua sendiri. Tidak merasa malu. Belajar agama, belajar baca Quran. Tetap dia belajar. sehingga dia melihat anak-anak yang kecil yang dari awal dari masa muda dari semenjak ya bisa mengucapkan lafaz Allah la ilaha illallah dia sudah belajar agama walaupun dia sudah tua tapi dia merasa kalah dengan anak kecil tadi. Tapi dia merasa baru terlahirkan kembali dengan hidayah tersebut. Dia berazam dengan sekuat tenaga untuk menutup usianya dengan keimanan, dengan keislaman, dengan belajar agama. Inilah ilmu yang hakiki, inilah ilmu yang sebenarnya. Mampu untuk mengetahui hakikat daripada kehidupan dunia. Sebagian orang tua ada yang dia berusaha sekuat tenaga peras keringat banting tulang untuk anak-anaknya bisa menjadi orang-orang yang sukses dunianya. Berhasil, Masya Allah. Dunia sukses. Anak-anaknya banyak. Ada yang menjadi insinyur. Ada yang menjadi arsitektur. Misal ini contoh saja, Al-Muhim. Mereka semua berpencar di berbagai macam daerah. Tidak ada satupun yang menemani dia di usia tuanya. Diminta supaya ada yang bisa menemani orang tua ini sudah tua. Tidak ada yang mau dengan alasan kesibukan. Ini pekerjaan dan sebagainya. Maka dia sampai pada kalimat mengangankan seandainya dulu saya itu punya anak yang satu saja bloon. Satu saja. Bisa menemani saya. Berangan-angan punya anak yang bloon. Bayangkan. Sehingga kalau bloon tidak bisa kemana-mana ada menemani dia masa tuanya. Ya karena dia tidak diberi hidayah. Seandainya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala akan menginginkan anak-anak yang saleh dan salihah. Jadi apapun mereka di saat dia saleh dan saleh tidak akan mengorbankan ya orang tuanya. Orang tuanya tetap dia akan jadikan sebagai sesuatu yang menjadi amal solehnya. Dia akan terus kunjungi paling tidak semampu dia. Kalau memang jaraknya jauh. Untuk tetap bisa berbakti kepada orang tua. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini jelas sekali bahwasannya segala sesuatu yang tidak terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ataupun hadis Rasul, maka itu bukan ilmu. Dan itu yang difahami oleh para ulama kita. Yang difahami oleh para imam. Al-Imam Syafi'i sendiri menyatakan, "Al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana." Ilmu itu adalah apa yang padanya terdapat kalimat haddatsana. Adapun selain daripada itu, maka itu hanyalah waswasah syaitan saja. Ini ucapan daripada Imam Syafi'i. Imam besar. Yang madhabnya menjadi madhab. Yang dipegangi oleh mayoritas penduduk negeri ini. Seandainya mereka berpemahaman sebagaimana pemahaman Al-Imam Syafi'i, sebagaimana mereka mengaku bermazhab dengan mata beliau. Nikmatnya belajar agama, ini tidak ada duanya. Kenikmatan yang tidak ada duanya di dunia ini. Di saat seseorang belajar tentang dinullah. Kemudian Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah menyatakan wal ilmu huwa sunnah wal jahlu huwa bid'ah. Ilmu dalam hadis ini maksudnya adalah sunnah Rasulullah dan al jahlu yakni al bid'ah. tersebar dan tersiar berbagai macam kebidahan-kebidahan. Bahkan kesyirikan-kesyirikan dijajakan dengan terang-terangan di media-media, media-media sosial. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul juga menyatakan innal iman la ya'zir la ya'riz ila al-Madinah kama ta'rizul hayya ila juhriha. Iman itu akan kembali menuju Madinah sebagaimana al-hayya, yakni ular, kembali menuju ke liangnya, yakni ke lubangnya, ke sarangnya. Artinya akan menjadi kiblat keilmuan ulama-ulama Madinah tersebut. Bagaimana sekarang? Alhamdulillah, para ulama-ulama mereka, ulama-ulama ahlu sunnah, kiblatnya ke sana, ke Madinah. Saya konsentrasi. Baik, khawatir billah azzakumullah. Ular, ya, di sini, walaupun dia mungkin pergi ke berbagai macam tempat, tetapi dia akan kembali lagi ke sarangnya. Maka demikian pula iman dan ilmu, meskipun dia tersebar di berbagai macam penjuru dunia ini, maka suatu waktu nanti kelak akan kembali, kata Rasulullah SAW, ke tempat asal muasal daripada ilmu tersebut, yakni tempat negeri beliau sallallahu alaihi wasallam berada di padanya, ya, berada di sana, yakni Madinah. Ulama-ulama Madinah, di sana ada Syekh Rabi Ibn Hadi, kalau sekarang ya Syekh Rabi, Syekh Abdul Muhsin, Syekh Abdullah Bukhari, Syekh Al-Abbad, siapa? Syekh Ubaid Al-Jabiri. Syekh Soleh Fauzan, beliau di daerah Riyadh. Di Riyadh beliau. Akan tetapi majelis-majelis beliau juga ada di Madinah. Tayyib, hafizahumullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'ah wa fil ardi ahadun yaqulu Allah. Tidak akan tegak hari kiamat dalam keadaan di bumi ini ada orang yang mengucapkan kalimat Allah. Selama masih ada yang melafadzkan kalimat tersebut, maka tidak akan terjadi hari kiamat. Karena kiamat itu terjadi dan menimpa pada sejelek-jelek makhluk. Rasul menyatakan, la taqumu sa'atu illa 'ala syarril khalqi. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali atas sejelek-jelek makhluk. Dalam riwayat yang lain, ala syirorin nas, sejelek-jelek manusia. Maka di saat kemudian ahlul haq semakin sedikit, ahlul khair semakin sedikit, dan ahlul sunnah semakin sedikit, orang-orang yang mengajak dan mendakwahkan sunnah semakin sedikit, ini menunjukkan akan semakin dekatnya kepada hari kiamat, hari kehancuran daripada alam semesta ini. Wa man tamassaka al-yawm bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amila biha wastaqama 'alaiha wa da'a ilaiha kana ajruhu awfar wa akthar min ajri man jara 'ala hadhihi jumlah fi awailil Islam wal millah. Dan barang siapa yang berpegang teguh pada hari ini yakni pada hari kapan? Di masa al-Imam As-Sabuni hidup, ya, 1000 tahun yang lalu berarti. Berpegang teguh dengan sunnah Rasul SAW dan mengamalkannya dan istiqomah di atasnya, mengajak manusia kepadanya, maka pahalanya jauh aufar wa aktsar, lebih banyak dan lebih melimpah daripada pahala yang diberikan kepada pendahulu-pendahulu kita yang tersebut dalam beberapa kalimat di awal-awal Islam, di awal-awal millah. Ya, ini maksudnya disebutkan di sana pahala para sahabat yang begitu sangat besarnya. Maka orang-orang yang hidup dalam yakni masa-masa ujian, masa-masa fitnah yang sangat berat, masa-masa ghurbatul Islam, karena pahala yang besar tersebut, ya, pahala yang besar tersebut disebabkan karena mereka berada di ghurbatul Islam. Sedangkan kita sekarang berada pula di dalam ghurbatul Islam. Keterasingan Islam. Sehingga berat sekali menjalankan Islam tersebut. Islam yang sahih. Islam yang hak. Berat akan terasing di tengah-tengah manusia. Di tengah-tengah komunitasnya. Bahkan terasing di tengah-tengah keluarganya. Ini berdasarkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini Rasul al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam yaqul lahu ajru khamsin, faqila khamsina minhum qala bal minkum. Dia mendapatkan pahala 50 orang, maka dikatakan 50 dari mereka ya Rasul, maka beliau menyatakan bal minkum, bahkan dari kalian. Wa inna ma qala sallallahu alaihi wasallam dzalika liman ya'mal bi sunnatihi inda fasadi ummati. Rasulullah SAW mengatakan yang demikian itu, bahwasanya itu berlaku bagi siapa? Bagi siapa saja mengamalkan sunnah Rasul di saat manusia umat ini telah rusak. Dia tetap tegak di atas sunnah Rasulullah SAW. Ya rasanya pengen dilepas-lepas itu sunnah. Karena berat. Ya. Ibaratnya seperti memegang bara api. Panas. Inginnya dilempar, dilepaskan. Akan tetapi bagi yang kemudian tetap istiqomah di atas hal tersebut, dia mendapatkan pahala yang tiada tara besarnya. Qala Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Wajatu fi kitab Syaikh Al-Imam Jaddi Abi Abdullah Muhammad ibn Adi ibn Hamdawi As-Sabuni rahimahullah, akhbarana Abu Abbas Al-Hasan ibn Sufyan An-Nasawi anna Al-Abbas ibn Subay haddathahum qala haddathana Abdul Jabbar ibn Tahir qala haddathani Ma'mar ibn Rashid qala sami'tu Ibn Shihab Az-Zuhri yaqul. Abu Utsman As-Sabuni menyebutkan sanadnya sampai kepada Ibn Shihab Az-Zuhri. Muhammad bin Shihab Az-Zuhri. Muhammad bin Muslim bin Tadrus namanya sebetulnya. Lebih dikenal dengan Ibn Shihab Az-Zuhri. Yaqul, Ibn Shihab menyatakan ta'limu sunnatin afdal min ibadah mi'ati sanah. Mengajarkan satu sunnah, ya, mengajarkan satu sunnah itu lebih utama, lebih afdal daripada ibadah mi'atai sanah, 200 tahun. Bayangkan. Mengajarkan satu sunnah itu lebih afdal daripada ibadah terus-menerus dilakukan selama 200 tahun tanpa henti. Ya, pahalanya tentu besar sekali, 200 tahun. Siapa yang berumur sampai 200 tahun? Walaupun ada orang yang berumur 200 tahun, apa mampu dia untuk beribadah terus-menerus dalam 200 tahun itu? Nah, di sini hanya mengajarkan satu sunnah lebih afdal daripada 200 tahun ibadah. Kenapa? Karena dengan mengajarkan satu sunnah tersebut, diamalkan sunnah tersebut, dia meninggal dunia, amalannya masih akan terus berjalan. Kalau tadi orang tadi mengamalkannya, kemudian diajarkan kepada yang lain, maka dia akan mendapatkan lagi pahala. Dan diajarkan kepada yang lain, akan mendapatkan lagi pahala. Ya. Mirip sistem MLM. Ya, Panda. Tapi ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Luar biasa. Pahala yang berlipat ganda sehingga selama masih diamalkan sunnah tadi itu dan terus bergulir dari generasi ke generasi dan seterusnya, maka dia akan terus mendapatkan pahala demi pahala. Tayyib. Qala Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, akhbarana Abu Bakar Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Zakaria Al-Syaibani rahimahullah. Qala akhbarana Abu Al-Abbas Muhammad ibn Abdurrahman Ad-Dahuli rahimahullah. Qala sami'tu Muhammad ibn Hatim Al-Mudhaffiri yaqul sami'tu Umar, tayyib Amr ya. Sami'tu Amr ibn Muhammad yaqul Karena Abu Muawiyah Ad-Dharir yuhadith Harun Ar-Rasyid. Sanadnya sampai kepada Amr bin Muhammad. Dahulu Abu Muawiyah Ad-Dharir yuhadith Harun Ar-Rasyid. Memberikan tahdis, yakni di majlis tahdis Harun Ar-Rasyid. Menyampaikan hadis. Ini memang gurunya. Guru daripada Harun Ar-Rasyid. Fahaddatsahu bi hadits Abi Hurairah. Lantas Ad-Dhari rahimahullah Abu Muawiyah ya menyampaikan satu hadis dari Abu Hurairah. Ihtajja Adamu wa Musa. Adam dan Musa saling berhujjah. Nah, ini saling melakukan apa dialog begitu. Faqala Ali Ibnu Ja'far. Maka Ali bin Ja'far ngomentari. Padahal ini hadis Rasul ya. Hadis Rasul lewat jalan Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, ihtajja Adam wa Musa. Ali bin Ja'far mengatakan, kaifa hadza? Wa baina Adam wa Musa ma bainahuma. Gimana ini? Tidak mungkin terjadi. Jarak antara Adam dengan Musa, itu kita tahu sendiri. Berapa jaraknya? Begitu sangat jauh jaraknya. Bisa ribuan tahun itu. Kok bisa dikatakan ihtajja Adam wa Musa? Ini padahal belum dilanjutkan hadisnya sudah ada celetukan. Berarti ini apa? Etirot namanya. Ini namanya apa? Etirot. Mengkritisi hadis. Padahal ini sabda Rasul. Wawathababi Harun. Maka Harun langsung loncat kepada orang tadi. Kepada Ali bin Ja'far. Kayak mau diterkam begitu. Sama Harun Ar-Rasyid. Padahal khalifah beliau. Waqal, kemudian Harun mengatakan, yuhadithuka 'anil Rasul. Beliau menyampaikan kepada kamu hadis Rasul. Sallallahu alaihi wasallam, wa tu'aridu bi kaifa. Lantas kamu membenturkannya dengan kaifa. Kamu mengkritisinya dengan kaifa. Artinya tidak sepantasnya. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kok dikatakan, lu bagaimana ini? Tidak sepantasnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam diperlakukan seperti itu. Pamazala yaqul hatta sakata anhu. Terus menerus Harun Ar-Rasyid berbicara. Ya, ini mencerca dan ya, menjelek-jelekkan tadi siapa? Ali bin Ja'far tadi. Sampai kemudian diam. Berkata Abu Usman As-Sabuni, qal hakadha yambagi lil mar'i an yu'azzima akhbara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti ini yang sepantasnya bagi seseorang untuk dia mengagungkan berita-berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuqabilaha bil qabul wa taslim wa tasdiq, dan harus untuk kemudian menyambutnya dengan penerimaan, ya, menerimanya dengan lapang dada dan membenarkannya. Wa yungkir asyaddal ingkar alaman yasluku fiha ghair hadza tariq. Dan sepantasnya untuk mengingkari dengan pengingkaran yang sangat, pengingkaran yang keras terhadap orang yang tidak menempuh jalan ini. Jalan alladzi salakahu Harun Ar-Rasyid rahimahullah. Alladzi salakahu Harun Ar-Rasyid, jalan yang ditempuh oleh Harun Ar-Rasyid. Di saat ada orang yang berani etera terhadap sunnah Rasul, langsung digebrak. Langsung dilabrak. Saat itu juga. Ma'amani taraba 'alal khabar as-sahih, terhadap orang yang berani i'tirad, berani mengkritik khabar yang sahih, berita yang sahih, allazi sami'ahu, yang didengarnya. Bikaifa, dengan kalimat bagaimana. Langsung ya, Harun Ar-Rasyid menegur dengan keras. Ala tariqil ingkar lahu, dengan mengingkarinya dengan keras, wal ibti'ad anhu, dan menjauh darinya. Walam yatalaqahu bil qabul kama yajib an yutalaqqa jami' ma yaridu minar rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak menerima hadis Rasul sebagaimana yang sepantasnya dilakukan terhadap hadis Rasul adalah menerimanya. Yutalaqqa jami' ma yaridu minar rasul, untuk kemudian diterima seluruh dari apa yang datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah akhir daripada pembahasan kitab kita, kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadits. جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة حياتهم بالكتاب والسنة وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المتمحلة والأسواق المضلة فضلا منه ومنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونكتفي لهنا. Dan untuk berikutnya kita akan langsung ya memulai kitab Sahih Bukhari insyaallah. Nakhtafi lahuna sallallahu Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.